Pejamkan mataku, lelah kalau tak bertepi. Bayangan wajahmu, hadir menggoda dalam angan. Ingin ku hempaskan, namun suara hati berpacu menggetarkan rasa rindu. Saat aku sadari ku hanya dalam naluri. Kisah kasih kita mungkinkah untuk selamanya? Nada-nada.